Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, yang ana cintai dan hormati. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid, dan kita masih seputar pembahasan At-Tanjim terkait perbintangan yang mana pada pertemuan yang sebelumnya telah kita ketahui tiga hikmah di balik penciptaan bintang oleh Allah Jalla wa Ala, yang Allah terangkan di dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Ini yang pertama. Yang kedua, juga telah kita ketahui pada pertemuan yang lalu kapan suatu ilmu perbintangan itu hukumnya mubah dan hukumnya haram, dan juga telah kita ketahui bersama kapan suatu akidah, suatu penisbatan terhadap bintang menjadi syirik besar, menjadi syirik kecil, ya, atau mubah. Nah, ini telah kita lewati pada pertemuan yang sebelumnya. Juga kesimpulan yang keempat terkait pelajaran sebelumnya adalah hal yang terjadi kesilangan di kalangan para ulama terkait ilmu perbintangan, yaitu dalam hal menjadikan posisi suatu bintang sebagai tanda, bukan sebab, sebagai tanda pergantian musim atau sebagai kompas untuk mengetahui tentang kiblat atau masuknya waktu sholat. Nah, ini yang rajih, ya, tidak mengapa karena tidak ada unsur kesyirikan di dalamnya dan masih masuk dalam keumuman firman Allah, wabil alamat wabil najimhum yahtadun. Baik, berikut ini kata penulis rahimahullahu taala an Abi Musa annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathatun la yadkhuluna al-jannah mudbinul khamri wa qati'ur rahim wa musaddiqun bis-sihr, rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban fi sahih. Dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau bersabda bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tiga golongan dari manusia yang tidak akan masuk syurga. Yang pertama, mudminul khamar, orang yang terus menerus minum khamar. Wa qati'ur rahim, yang kedua adalah pemutus silaturahim. Dan yang ketiga adalah orang yang membenarkan sihir. Syahidnya adalah ucapan beliau yang ketiga, yaitu orang yang membenarkan sihir dan membenarkan terkait perbintangan, sisi suatu bintang sebagai sebab turunnya hujan, sebab terjadinya kejadian-kejadian alam di atas permukaan bumi, atau bahkan lebih buruk dari itu adalah yang menciptakan hujan ataukah yang lainnya. Ini bentuk dari bagian sihir yang dilakukan oleh orang-orang jahil dari masa itu, dan oleh karenanya telah kita lewati hadis Nabi SAW yang disebutkan oleh penulis sebelumnya, man yaqtabasa syu'batan syu'batan minan nujum faqad yaqtabasa min syu'batan minas sihir, barang siapa yang mempelajari ilmu perbintangan mengkaitkan posisi suatu bintang dengan kebaikan atau kejelekan di atas permukaan bumi, maka sungguh dia telah mempelajari sebuah cabang dari sihir. Ini syahid dari hadis di atas. Baik, berikut ini penjelasan dari Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullahu taala terhadap konteks-konteks yang ada di dalam hadis Nabi di atas dan maknanya secara global. Kata beliau, tarjumatu Abi Musa. Abu Musa adalah Abdullah bin Qais, sahabiyun jalilun masyhurun, mata bil Kufah sanah 50 min al-Hijrah. Beliau adalah sahabat yang mulia, Abu Musa Abdullah bin Qais nama beliau. Dan beliau lebih terkenal dengan kunyah, karena memang ada sebagian orang dia lebih terkenal dengan panggilan Beliau lebih sering dikenal, dipanggil dengan Abu Musa. Nama beliau adalah Abdullah bin Qais, sahabat yang mulia dan masyhur. Beliau berasal dari negeri Yaman. Ya, beliau berasal dari negeri Yaman, dan telah datang sebuah hadis yang sahih. Nabi SAW bersabda, "Inna Abdullah bin Qais fil jannah." Abdullah bin Qais, yaitu Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, berada di dalam syurga. Beliau wafat di Kufah pada tahun 50 Hijriah. Apa yang dapat kita petik dari tempat wafat beliau ini, jamaah? Yang dapat kita petik dari itu, jamaah yang dimuliakan Allah, yang terpenting bagi seorang muslim yang ingin bertemu dengan Allah, ingin melihat wajah Allah, ingin meraih keberuntungan yang hakiki syurga di sisi Allah Jalla wa'ala, dan ingin bertemu an-nabiyyin was-siddiqin was-salihin di dalam syurga Allah Jalla wa'ala pada hari kiamat kelak, yang terpenting bagi dia bukanlah di mana ia harus mati. Bukan itu yang terpenting, tetapi yang paling penting, jadi hal-hal yang terpenting adalah bagaimana ia mati. Ini hendaknya kita pikirkan. Syuf, para sahabat Nabi SAW, banyak di antara mereka yang meninggal di luar kota suci. Mereka meninggal wafat bukan di Mekah dan bukan di Madinah. Padahal sebagian mereka dari kecil sampai Nabi wafat itu berada di Mekah atau di Madinah. Tetapi banyak dari mereka ketika wafat, wafatnya bukan di Madinah dan bukan pula di Mekah. Ada yang di Syam, ada yang di Kufah, ada yang di Basrah. Maka yang paling penting bagi seorang muslim atau muslimah untuk ia pikirkan adalah bagaimana kondisi dia ketika mati. Untuk apa dia mati sedang di Madinah atau di Mekah, sementara dia sedang berbuat syirik, bidah atau maksiat? Sungguh lebih baik orang yang mati di luar Mekah dan Madinah, apabila dia mati di atas tauhid, mati di atas sunnah, ya, ketimbang orang yang mati di dalam Masjidil Haram, mati di dalam Masjid Nabawi, tetapi dia belum bertobat dari syirik, belum bertobat dari bidah, atau belum bertobat dari maksiat. Sekalipun telah datang anjuran dari Nabi SAW untuk seorang bertahan di kota Madinah, kalau dia mampu bertahan untuk tinggal di sana sampai wafatnya, maka itu sesuatu yang sangat mulia. Nah, barakallahu fikum. La yadukhuluna al-jannah, mereka tidak akan masuk syurga, kata Syekh, hadha min nususil wa'idil lati tamurru kama ja'at. Ini merupakan nas syar'i yang mengandung ancaman, allati tumar kama ja'at, yang hendaknya disebutkan, dilewatkan begitu saja, jangan ditakwil, oh maksud enggak masuk syurga demikian dan demikian dan demikian, lah hendaknya dilewatkan demikian, ya, disampaikan seperti itu adanya agar manusia menjadi takut, agar mereka terhardik untuk meninggalkan dosa-dosa tersebut. Sekalipun permasalahan kapan seorang itu kekal di dalam neraka dan kapan ia tidak kekal di dalam neraka karena suatu dosa, itu juga sebuah pembahasan ilmiah yang tetap disampaikan dan diajarkan. Namun ketika melewati hadis-hadis seperti ini, Syekh Shalih Fauzan menyebutkan, ya, hendaknya disampaikan begitu saja, jangan dikasih rincian lagi, supaya menimbulkan rasa takut di hati seorang yang mendengarnya, sehingga dia akan meninggalkan dosa-dosa yang Nabi SAW sebutkan ancamannya tersebut. Sekalipun dalam pembahasan akidah tetap dibahas, ya, kapan seorang itu kekal di dalam neraka, ya, dan kapal tidak. Nah, qala mudminul khamr, artinya adalah mudawim ala syurbiha hatta mata wa lam yatub, yaitu orang yang terus-menerus minum khamr sampai mati dan dia belum bertaubat. Bukan berarti kalau seorang minum khamr tidak terus-menerus, lah, sebagaimana ayat dan hadis telah menerangkan kepada kita keharaman khamr secara mutlak. Bahkan telah datang hadis yang sahih dari Nabi SAW, setetes khamr hukumnya sama dengan segelas atau lebih banyak dari itu. Di dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. suatu yang memabukkan, banyaknya memabukkan, maka sedikitnya ikut haram, menjadi haram. Apa itu khamar? Apa definisi khamar? Sebuah faedah terkait definisi khamar dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al Qaulul Mufid. Kata beliau, wal khamru haddahu Rasul sallallahu alaihi wasallam biqaulihi kullu muskirin khamr. Dan khamr itu telah didefinisikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabda beliau, kullu muskirin khamr. Setiap makanan atau minuman yang memabukkan adalah khamr. Arti askara memabukkan adalah ghattal aql, dapat menutup akal, sehingga dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak layak dilakukan oleh orang yang berakal. Akan tetapi kata Syekh, walaisa kullu ma ghattal aqla fahuwa khamr. Akan tetapi tidak setiap makanan atau minuman yang dapat menutup akal dikategorikan khamr. Fal binji masalan laisa bi khamr, seperti bensin ya. Orang yang meminum minyak kemudian dia pingsan ya. Ini tidak dinamakan khamr. Akan tetapi khamar itu adalah kata Syekh, wa innamal khamru alladhi yughatti al-aqla ala wajhi al-ladhdhati wat-tarab. Khamar itu adalah sesuatu yang dapat menutup akal dengan rasa lezat dan fly yang dirasakan oleh seseorang. Jelas? Jadi jangan dikatakan dengan ini berarti makan tape khamar dong, karena tape bisa memabukkan kalau dimakan banyak. Ya. Dia memabukkan tetapi tanpa ya diiringi kelezatan dan fly ya, serta menutupkan nah. Sehingga kata Syekh, fatajidu asyariba yahussu annahu fi manzilatin 'azimatin wa sa'adatin wa ma asbaha dhalik. Oleh karena yang engkau dapati orang yang minum khamar, dia merasa dirinya seperti sedang berada di dalam rumah yang sangat besar ya, berada di dalam sebuah kebahagiaan dan kesenangan dan semisal dengannya. Oleh karena ada penyair Arab menyatakan, wa nasyarabuha fatatrukuna muluka wa asadan ma yuhanni'uha al-liqa'u. Sungguh ketika kami minum khamr, rasanya kami ini seperti raja dan singa-singa, ya tiada yang berani menjumpai. Bahkan sahabat yang mulia Hamzah ibnu Abdul Muttalib, paman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau mabuk, saat itu belum khamar, belum diharamkan secara totality, karena kita tahu khamar dalam Islam ada empat fasenya ya. Yang pertama Allah katakan wa tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana, ya Allah menyebutkan itu sebagai nikmat rezeki. Yang kedua, fase yang kedua Allah mencelanya. Allah menyatakan wa ismuhuma akbaru min nafi'ihima, khamar dan judi itu ada manfaatnya tetapi dosa dan akibat buruk darinya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Fase yang kedua Allah jalla wa ala menyatakan wala taqrabus salata wa antum sukara, janganlah kalian melakukan salat, mendekati salat dalam keadaan kalian mabuk. Pengharaman khamar menjelang waktu salat. Fase yang keempat adalah pengharaman khamar secara total, baik menjelang salat maupun di luar waktu itu. Dengan Allah turunkan ayatnya dalam surat Al-Ma'idah, fajtanibuhu la'allakum turhamun, innamal khamru wal maisir wal azlam wal ansabu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Nah, Hamzah pernah minum khamar dan di saat itu beliau mabuk. Ketika beliau mabuk karena minum khamar, di saat khamar belum diharamkan, beliau berkata kepada Nabi SAW, di saat beliau sedang mabuk, wahal antum illa abidu abi, sungguh kalian itu adalah budak ayahku. Dan beliau sedang fly ya saat itu. Hadis ini, ucapan beliau ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Baik, ini definisi khamar ya. Dan haram, hukum khamar adalah haram. Barang siapa yang menghalalkan hukum khamar, dia kafir karena telah mendustakan ayat dan hadis serta ijma' para ulama salaf tentang suatu hukum. Kecuali kata Syekh, dia orang yang tinggal suatu tempat yang jauh dari bimbingan ilmu agama atau baru masuk Islam, sehingga dia tidak mengetahui hukum syariat terkait khamar, maka tidak dikatakan. Qala wa musaddiqun bisihr ay alladhi min anwa'ihin tanjim kama marra fil hadis. Dan yang ketiga adalah orang yang membenarkan sihir, yang masuk dalamnya adalah orang yang membenarkan ilmu perbintangan, sebagaimana yang sebagaimana telah lewat di dalam hadis yang berbunyi man yaqtaba syu'batan minan nujumi faqad yaqtaba syu'batan min sihir. Barang siapa yang mempelajari satu cabang dari pelajari satu cabang dari perbintangan, ilmu perbintangan, maka sungguh dia telah mempelajari ilmu sihir, dengan makna yang telah kita rinci pada pertemuan yang lalu, yang telah kita rincikan pada pertemuan yang lalu. Kemudian kata Syekh, al-ma'na al-ijmali lil hadis yukhbiru sallallahu alaihi wasallam ala wajhi at-tahdhiri anna thalathata min al-ansah la yadkhuluna al-jannah. Makna hadis di atas secara global adalah bahwa di dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan sebagai peringatan terhadap umat beliau bahwa ada tiga pelaku maksiat yang tidak akan masuk syurga. Yang pertama, al-mudawimu ala syurbil muskiri min ayyi syai'in kana, adalah orang yang terus-menerus minum khamar, sesuatu yang memabukkan, yang dapat menutup akal dengan kelezatan dan rasa fly, ya, dari bentuk apa saja, apakah itu pil, ya, apakah itu minuman, ya, ataukah cairan, benda yang keras, ataukah makanan. Asani, yang kedua adalah alladzi la yaqum biwajibil qiraati allati amara Allah bi silatiha, adalah orang yang tidak melaksanakan kewajiban yang Allah perintahkan terkait kerabat dengan menyambung silaturahimnya. Namun perlu diketahui bahwa silaturahim itu adalah menjalinkan hubungan dengan orang-orang yang ada kaitan nasab dengan kita. Adapun dengan orang yang tiada kaitan nasab dengan kita, maka itu disebut dengan ziarah. Ini yang perlu diperhatikan. Terkadang orang kita di Indonesia ini terlalu luwes dalam menggunakan istilah-istilah syar'i. Kapan-kapan silaturahim dong ke rumah kami. Emangnya lo ada hubungan nasab sama kita? Itu namanya ziarah. Misalkan antum dengan anak ini, gak ada hubungan nasab. Maka bahasa tepatnya adalah ziarah dong ke rumah kami sesekali. Kapan kalau jika kami ada waktu, kami ingin ziarah ya ke rumah antum, ke rumah antunna. Bukan, kami ingin silaturahim. Karena silaturahim itu adalah menjalin hubungan dengan orang-orang yang ada hubungan nasab dengan kita. Yang ada hubungan nasab. Sepupu yang nasabnya putus dengan kita, apakah masih dikategorikan ke dalam silaturahim? Dengan bahasa ulul arham. Yang nasabnya udah putus tetapi mereka masih kerabat kita, contohnya sepupu yang nasab kita putus dengan dia. Sebagian ulama ada yang mengeluarkan dari kategori silaturahim, namun mereka berhak diberikan kebaikan sebagai ulul arham. Sebagian ulama yang lain yang menyatakan tidak, tetap dikategorikan silaturahim karena keumuman istilah silaturahim masih ada ulul arham, dan ulul arham tidak mesti paman atau masih mahram, sepupu pun masih dinamakan ulul arham. Adapun hubungan karena pernikahan antara kita dengan seseorang yang disebut dengan ipar, mertua atau yang lainnya, maka itu tidak dikategorikan silaturahim. Tetapi itu masuk ke dalam keumuman anjuran berbuat baik sesama kaum muslimin, berbuat baik sesama kaum muslimin, yang ditambah lagi ada hubungan pernikahan antara kita dengan mereka. Jelas? Ini yang pertama. Yang kedua, ini perlu diperhatikan karena memiliki hukum yang berbeda. Ziarah hukumnya sunnah, sedangkan silaturahim hukumnya wajib. Nabi SAW dalam banyak hadis telah mengancam orang-orang yang memutus silaturahim. Jelas? Yang ketiga, silaturahim itu wajib kita berikan sekalipun kepada orang kerabat kita yang masih kafir. Ibu kita kafir, ayah kita kafir, paman kita kafir, saudara kita andai kata dia kafir, kita tetap wajib bersilaturahim dengannya. Jelas? Jelas. Oleh karenanya dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa lak bihi 'ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa." Dan apabila kedua orang tuamu meminta, menuntut, berjuang untuk memurtadkan engkau, mengajak engkau berbuat syirik, maka jangan engkau ikuti seruan mereka tersebut, akan tetapi tetaplah engkau berbuat baik kepada kedua mereka di dunia ini. Demikian juga Asma bintu Abi Bakar ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ibunya meminta beliau untuk bersilaturahim dengannya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sili ummak." Sambunglah silaturahimmu dengan ibumu yang masih musyrik saat itu. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, riwayat al-Imam al-Bukhari. Baik, kemudian kata Syekh Al-Thalith, golongan yang ketiga adalah Musaddiqun bisihir alladhi yajma'u anwa'an kathiratan wa ashkalan muta'addidah wa minhat tanjim. Adalah orang yang membenarkan sihir. Ini mencakup bentuk sihir yang banyak, ya, dan beraneka ragam, yang diantaranya adalah terkait perbintangan yang rinciannya telah kita lewati pada pertemuan sebelumnya, ya. Baik, qala munasabatul hadithi lil babi anna fihi wa'ida musaddiqin bisihir wa minhu tanjim alladhi huwa maudhu'ul bab. Kenapa hadis ini beliau sebutkan ke dalam bab ini? Apa sisi kesesuaian, kesinkronan antara hadis ini dengan bab yang beliau angkat tentang ilmu perbintangan? Jawabannya, karena di dalam hadis ini terdapat ancaman keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang membenarkan sihir, dan di antara bentuk sihir adalah mempercayai perbintangan, bintang sebagai sebab terjadi kebaikan atau kejelekan seperti ilmu zodiak, ya, atau menisbatkan hujan kepada bintang, menjadikan posisi suatu bintang sebagai sebab turunnya hujan. Lebih buruk dari itu, berkeyakinan bahwa bintang-bintang tersebut dapat menciptakan sesuatu selain Allah Jalla wa'ala, seperti syirik kaumnya Nabi Ibrahim alaihi salam di masa itu. Baik, qala asy-syekh rahimahullahu taala wa hafizah, ma yustafadu minal hadith, faedah-faedah yang dapat dipetik dari hadis tersebut. Yang pertama, tahrimun tanjim. Tahrimun tanjimi wa anhu minal kabair, li'annahu dakhilun fi sihri alladhi la yadkhulul jannata man saddaqa bih. Faedah pertama dari hadis di atas adalah keharaman tanjim, ilmu perbintangan, dan bahwa mempelajari ilmu perbintangan bagian dari dosa-dosa besar. Dan telah kita ketahui pada pertemuan sebelumnya bahwa hikmah dari penciptaan bintang yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim itu tiga. Allah menerangkan ia sebagai zinatan lisama', ya, masabih, sebagai perhiasan cahaya lentera untuk langit. Yang kedua, rujuman lisyayatin, untuk melemparkan setan-setan yang naik ke langit mencuri berita langit di kalangan para malaikat. Dan yang ketiga adalah wa'alamat wa bin najmi hum yahtadun, sebagai kompas untuk orang-orang yang sedang melakukan perjalanan di tengah-tengah laut atau di tengah-tengah padang pasir. Maka barang siapa yang mempelajari ilmu bintang, perbintangan, untuk menentukan bintang ini dan bintang itu adalah sebab kejadian ini, sebab kejadian itu, sebab kebaikan atau kejelekan seperti zodiak, ya, atau menjadikannya sebagai sebab turunnya bintang, maka ini adalah bentuk ilmu sihir, karena dia telah menjadikan sesuatu yang sebagai sebab yang Allah Jalla wa'ala tidak menjadikannya sebagai sebab secara syar'i dan secara kauni dan takdiri. Dan karena di dalamnya ada unsur pengakuan tahu perkara gaib selain Allah dengan menjadikan bintang sebagai alasan, sebagai wasilah ia mengaku tahu perkara gaib. Nah, barakallahu fik. Qala athaniyah, faedah kedua yang dapat dipetik dari hadis di atas adalah tahrimu syurbil khamri wal wa'idu syadidu fi haqqi man mata wa lam yatub min syurbiha. Pengharaman minum khamr dan ancaman yang sangat keras terhadap orang yang mati dan dia belum bertobat minum khamr. Yang ketiga, wujubu silatil qarabati wa tahrimi qati'atiha. Wajib menyamu silaturahim walaupun dia kafir, musyrik. Selama dia satu nasab dengan kita, maka kita wajib menyambung silaturahim dengannya. Apa itu definisi silaturahim? Jawabannya, para ulama menyatakan Allah tidak menyebutkan ketentuan khusus, ya. Maka sesuatu yang dianggap sebagai silaturahim di dalam suatu uruf, maka ia dikatakan sebagai silaturahim yang wajib dilaksanakan oleh seseorang selama tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Oleh karenanya dalam kaidah fikih disebutkan wal 'urfu ma'mulun bihi idza warat hukmun min asy-syar'i syarif fi lam yuhadd. Kata Imam Syadi dalam qawaid al-fiqhiyah, Urf itu menjadi patokan, menjadi standar apabila datang suatu hukum dari syariat yang mulia ini tanpa disebutkan definisinya atau ketentuannya. Ya, maka silaturahim ya, dikembalikan kepada urf apabila dengan seorang pulang seminggu sekali atau sebulan sekali ataukah setahun sekali, kemudian adanya komunikasi secara telepon ya, ataukah mengirim hadiah, itu sudah dianggap dia menyambung silaturahim dan tidak dianggap sebagai pemutus silaturahim oleh suatu uruf, maka dia sudah dianggap sebagai penyambung silaturahim dan tidak dianggap sebagai pemutus silaturahim. Dan hal yang penting untuk kita ketahui bersama adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nabi bersabda laisal wasilu bil mukafi. Ya, walakin nal wasila man idza qati'at rahimuhu wa salaha. Penyambung silaturahim yang hakiki itu bukanlah orang yang membalas silaturahim yang dilakukan oleh kerabatnya. Kalau itu semua orang bisa berbuat baik kepada kerabat yang berbuat baik kepada kita. Akan tetapi penyambung silaturahim yang hakiki itu adalah man idza quti'at rahimuhu wa salaha, apabila ada kerabatnya yang memutuskan hubungan silaturahim dengannya, dia justru menyambungkannya. Ya, dia justru berusaha untuk menyambungkan silaturahim dengan kerabatnya tersebut. Ar-rabi'ah, faedah yang keenam atau yang keempat adalah wujubut takdzibi bisihri bijami'in anwa'ihi. Wajibnya seorang muslim atau muslimah mendustakan segala bentuk sihir. Ya. Jangan terkecoh dengan penampilan, title ya, atau pemulihan dari sebagian orang. Selama dia sihir, selama dia tukang sihir, dia dukun, maka kita dustakan. Walaupun berpeci, walaupun berjenggot, walaupun berjubah, walaupun pakai sorban, kalau dia ngaku tahu perkara gaib, ya, dia bisa menebak ini bulan baik, ini bulan sial, ya, jangan menikah di bulan ini karena ini bulan sial, ya, kamu jangan nikah dengan fulan karena kalian sama-sama anak bungsu, ya, ya, ini mobil harus dipesiju, ya, ini rumahmu harus disemur-semur dulu dengan air ini dan air itu, kalau enggak nanti akan malang, ya, kalau datang burung hantu maka menandakan ini dan itu, ini semuanya adalah bentuk sihir, perdukunan. Jangan dipercaya, harus didustakan. Walaupun dipanggil kiai, tengku, abati, abun, ustaz sekalipun, syekh sekalipun, harus didustakan. Kalau dibenarkan, Nabi katakan la yadkhuluna al-jannah, dia tidak akan masuk syurga. Di antaranya adalah musaddiqun bisihir, orang-orang yang membenarkan ya ilmu sihir, orang-orang yang mengaku tahu perkara gaib ya, atau menjadikan sesuatu sebagai ya bahan untuk mengadu nasib, khurafat, tatayur ya, menjadikan sesuatu sebagai sebab kebaikan atau kejelekan yang tidak Allah jadikan sebagai sebab kebaikan atau kejelekan secara syar'i dan secara al-kauni at-taqdiri. Baik, berikut ini ada faedah bagus dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terkait dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis yang menyebutkan ancaman terhadap suatu perbuatan dosa yang ia bukan pembatal Islam. Kalau dosa-dosa pembatal Islam dikatakan orang tersebut tidak akan masuk syurga kan jelas, misalkan syirik, mencela Allah, mencela Rasulullah, memperolok-olok agama Allah ya, syirik besar ya, menghalalkan sesuatu yang Allah Jalla wa'ala haramkan atau sebaliknya sementara ia telah mengetahuinya ya. Tetapi yang akan beliau singgung, yang akan beliau jelaskan kepada kita berikut ini adalah nas-nas yang di dalamnya ada ancaman terhadap para pelaku dosa-dosa yang dosa-dosa tersebut tidak membatalkan Islam seseorang apabila seorang melakukannya. Bagaimana kita memahami nas-nas seperti itu? Yang diantaranya seperti yang kita bahas dalam hadis ini. Ya, orang yang memutus silaturahim, orang yang terus-menerus minum khamar, dia tidak akan masuk syurga. Sementara kita tahu orang yang minum khamar dia masih muslim, orang yang menyambung silaturahim juga masih muslim. Nah, contohnya misalkan dalam ayat orang yang memuduh muslim dengan sengaja dia kafir ya, dia kekal selama-lamanya dalam neraka ya. Demikian juga orang yang melakukan ini dan itu, maka dia bukan dari golonganku. Bagaimana cara memahami nas-nas yang seperti ini? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, terjadi atau manusia dalam memahami nas-nas yang seperti ini ada beberapa bentuk. Yang pertama adalah Mu'tazilah dan Khawarij dari kalangan ahlul bid'ah. Khawarij, ya, orang-orang yang berpemahaman bolehnya memberontak kepada penguasa yang zalim sekalipun dengan dia masih muslim dengan alasan menegakkan keadilan atau memerangi kezaliman, baik ia ikut langsung ke aksi tersebut atau tidak, tetapi menyuruh atau tidak menyuruh, dan juga tidak ikut aksi ke dalamnya tetapi dia berpemahaman boleh hal itu. Ini juga dikatakan dengan orang yang jatuh ke dalam paham khawarij. Di antara penyimpangan khawarij juga adalah mereka menolak, mengingkari adanya syafaat Nabi SAW untuk para pelaku dosa besar dari kalangan ahli tauhid pada hari kiamat nanti. Jadi ini juga salah satu penyimpangan kaum khawarij. Dan juga di antara penyimpangan kaum khawarij adalah menghalalkan darah, mengkafirkan kaum muslimin yang melakukan dosa-dosa besar sekalipun mereka ya tidak menghalalkannya. Nah, baik, nah, kaum khawarij dan mu'tazilah. Mu'tazilah bahasa ringkasnya, definisi singkatnya adalah pemuja akal. Itu bahasa mudahnya, ya. Tentang mu'tazilah, orang-orang yang menolak ayat dan hadis atau mentakwilnya ya karena rasio akal mereka. Ya, oh ini tidak mungkin, maka harus ditolak supaya enggak dikafirkan, ya. Sebagian orang yang mungkin terkena pemuntazilah, maka dia berusaha untuk mentakwil. Saya menerima ayat ini, saya menerima hadis ini, tapi maknanya bukan demikian, tapi takwil begini dan begitu dan seterusnya. Al-Mu'tazilah. Ya, orang-orang yang berpaling dari jalan yang benar. Mereka ya'khudzuna bi nususil wa'id. Cara mereka memahami nas-nas yang seperti ini, mereka langsung mengambil keumuman nas tersebut. Maka, oleh karenanya mereka berpendapat orang yang melakukan dosa-dosa tersebut hilang imannya, langsung kafir, auto kafir, auto murtad. Cuma bedanya khawarij dengan mu'tazilah, kalau khawarij langsung melabelkannya sebagai kafir. Kalau mu'tazilah untuk di dunia, ya, dia tidak dikatakan kafir dan tidak dikatakan mukmin, tetapi dia dikatakan manzilah bainal manzilatain. Ini lebih ya mudhab-dhab lagi, plimplan. Ya, kalau bukan mukmin berarti apa? Kafir? Enggak juga, kata dia. Ya. Kalau bukan kafir berarti mukmin? Enggak juga. Tetapi untuk di akhirat Mu'tazilah dengan Khawarij sependapat, yaitu orang tersebut kekal dalam neraka selama-lamanya. Dan ini tentunya pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Ya. Kenapa? Karena di dalam ayat dan hadis telah diterangkan orang yang melakukan dosa-dosa besar selain dari syirik atau pembatal Islam, dia masih berada di bawah kehendak Allah. Ya. Berada di bawah kehendak Allah Jalla wa'ala. Sekalipun dia mati belum bertobat darinya, maka sangat besar kemungkinan dia langsung diampuni tanpa dimasukkan ke neraka karena keutamaan tauhid yang ada padanya. Seperti firman Allah dalam surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan tidak akan mengampuni dosa syirik, akan tetapi Allah akan memberikan ampunan kepada orang-orang yang melakukan dosa di bawah syirik kepada siapa yang Dia kehendaki. Juga hadis kudusi yang berbunyi, law atai ya bani adam law ataitani biqarabil ardi khataaya tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqarabiha maghfirah. Wa ya ana adam kepada membawa dosa-dosa seluas dunia, tetapi kau tidak membawa dosa syirik, maka aku akan menghadap kepadamu membawa ampunan seluas dunia. Juga hadis Abi Thaqah dalam Sunan Abu Daud dan Musnad Imam Ahmad, orang yang memiliki dosa sebanyak 99 gulungan dan setiap gulungannya berisikan dosa sejauh mata memandang, rupanya satu kartu yang Allah letakkan di satu anak timbangan yang berisikan tauhid, dia mati tidak membawa dosa syirik lebih berat daripada satu anak timbangan yang di atasnya ada 99 gulungan yang setiap gulungan yang berisikan dosa sejauh mata memandang. Dalilnya Allah Jalla wa Ala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Faman 'afa min akhihi syai'an fattiba'an bil ma'ruf." Barang siapa telah maaf dari saudaranya. Ini ayat terhadap orang yang membunuh orang lain. Allah katakan dia mendapatkan pemaafan dari saudaranya. Sisi penjelasannya Allah menyamakan dia sebagai saudara. Dia masih muslim dan muslim. Kalau dia dia bukan muslim, maka tidak akan dinamakan oleh Allah sebagai saudara. Nah, yang kedua, pendapat yang kedua dalam memahami hal ini, nas-nas yang seperti ini, mereka menyatakan bahwa ini maksud dengan Nabi adalah orang yang menghalalkan. Maka makna hadis Nabi, orang yang terus-menerus minum khamar, maknanya adalah menghalalkan minum khamar. Wa qati'ur rahim, tidak akan masuk syurga pemutus silaturahim, anak-anaknya adalah orang yang menghalalkan dosa memutuskan silaturahim. Ini juga pemahaman yang keliru, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kenapa? Karena kalau dikatakan maknanya adalah menghalalkan perbuatan dosa tersebut, maka sungguh dia telah kafir sekalipun dia belum melakukannya. Sungguh kafir orang yang menghalalkan hukum khamar dalam kan dia telah tahu walaupun dia tidak minum khamar. Sungguh kafir orang yang menghalalkan perbuatan memutuskan silaturahim sekalipun dia tidak memutuskan silaturahimnya. Kenapa? Karena itu adalah bentuk penistaan terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, maka dua pendapat ini tidak benar dan telah diterangkan oleh Syekh Sisi tidak ketidakbenarannya. Yang ketiga, al-qaulu tsalitsun, pendapat yang ketiga adalah anna hadza min babi ahaditsil wa'id allati tumarru kama ja'at wa la yuta'arradu lima'naha. Bahwa nas-nas hadis-hadis Nabi yang menyebutkan ancaman terhadap pelaku-pelaku dosa besar itu adalah hadis-hadis ancaman yang hendaknya dibiarkan disampaikan sebagaimana adanya, wala yuta'arradu lima'naha, jangan disentuh perinciannya. Ya, jangan dibahas lagi, oh maksudnya demikian dan demikian. Bal yuqal, bahkan dikatakan hakadha qala Allah wa qala rasuluhu wa nasqut, demikianlah Allah dan rasulnya menyampaikan, mengkabarkan, dan setelah itu kita diam. Sebagai contoh firman Allah, wa may yaqtul mu'mina muta'ammida, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajaza'uhu jahannam khalidan fiha, maka balasannya adalah neraka jahannam, dia kekal di dalamnya. Wa ghadhiballahu alaihi, Allah murka kepadanya, wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, Allah mengkutuknya dan Allah telah mempersiapkan untuknya azab yang besar. Nah, nas-nas yang seperti ini, kata para ulama yang berpendapat yang pendapat yang ketiga ini, kita imani, kita sampaikan sebagaimana zahirnya, wala nata'arradu lima'naha wa mu'aradatiha linususil ukhra, jangan disebutkan rinciannya, penjelasannya ya, jelas, dan tidak boleh pula dijadikan sebagai nas untuk menolak nas lain yang menyebutkan bahwa pelaku dosa besar dia tidak kekal di dalam neraka Allah, bahkan besar kemungkinan dia langsung masuk syurga karena keutamaan tauhid yang ada padanya. Jelas? Wa naqulu, maka kita katakan Allah bersabda firman demikian, Rasulullah bersabda demikian, wallahu a'lamu bima arad, dan Allah lebih tahu apa yang dia inginkan. Ini pendapat banyak dari kalangan ulama salaf seperti Imam Malik dan selainnya. Wa hadza ablagh fi zajar, dan mazhab pendapat yang seperti ini tentunya lebih mengena, lebih menghardik manusia untuk melakukan dosa-dosa tersebut. Karena ketika disebutkan rinciannya, dia pun berkata, oh masih aman. Maksudnya kan, walaupun diancam dengan neraka, tapi kan masih besar kemungkinan tidak masuk neraka karena keutamaan tauhid. Atau walaupun masuk neraka, tapi kan nggak kekal karena itu bukan pelaku dosa besar. Jadi tidak. Ini lagi tidak menghardik hatinya, tidak membuat dia takut yang luar biasa. Nah, ini yang ketiga. Pendapat yang keempat terkait nas-nas ancaman terhadap para pelaku dosa besar adalah anna hadza nafyun mutlaq, bahwa peniadaan masuk surga untuk orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar tersebut adalah peniadaan yang sifatnya umum. Dan peniadaan yang sifatnya umum itu dipahami dengan dalil-dalil yang muqayyad, yang menyebutkan rinciannya. Maka kita katakan la yadkhuluna al-jannah dukhulan mutlaqan, maksudnya mereka tidak masuk syurga adalah tidak masuk syurga tanpa diiringi azab, tanpa didahului azab, langsung masuk syurga. Tidak demikian, ya. Mereka tidak masuk syurga artinya tidak masuk syurga secara langsung, akan tetapi mereka akan masuk ke dalam syurga setelah dibersihkan dengan azab dalam api neraka sekadar dosa-dosa yang mereka lakukan tersebut apabila Allah belum mengampuninya untuk mereka. Tsumma marji'um ilal jannah. Setelah itu barulah mereka dimasukkan syurga. Kenapa pemahamannya demikian? Kata Syekh, sebabnya alasannya adalah wadzalika li'anna nusus asy-syar'i yusaddiqu ba'daha ba'dhan wa yula'imu ba'daha ba'dha. Agar tidak terjadi kontradiksi antara nas, antara satu nas dengan nas yang lainnya, karena nas-nas syar'i dari Al-Qur'an dan hadis itu saling membenarkan antara satu sama yang lainnya. Ya. Sesuai antara satu dengan yang lainnya. Wa hadza aqrab ilal qawaid. Pendapat yang keempat ini lebih mendekati kaedah-kaedah agama. Wa abiyanna lebih jelas. Hatta la yabqa, hatta la tabqa dilalatun nususi ghaira ma'lumah. Sehingga nas dalil-dalil yang ditunjukkan oleh nas-nas yang ditunjuk, enam pendalilan-pendalilan yang ditunjukkan oleh nas, ya, menjadi jelas. Menjadi jelas. Fatuqayyadun nusuf ba'daha bi ba'd. Maka setiap nas itu dirinci, ya, ya, dengan sebagian nas yang lain. Kita katakan la yadkhulunal jannah, sabda Nabi la yadkhulunal jannah, mereka tidak akan masuk syurga. Ya, yang diantaranya adalah orang yang terus minum-minum khamar, kita katakan maksudnya tidak masuk syurga adalah tidak masuk syurga secara langsung, akan tetapi mereka akan masuk ke dalam syurga setelah dibersihkan dengan azab dalam api neraka dari dosa-dosa tersebut. Nah, apabila Allah belum mengampuninya, ya, namun besar kemungkinan Allah akan mengampuninya, ya, karena keutamaan-keutamaan tauhid, sehingga ia langsung dimasukkan ke dalam syurga tanpa dibersihkan terlebih dahulu di dalam neraka, karena Allah telah mengampuninya sebagai keutamaan darinya. Yang kelima, pemahaman yang kelima terkait nas yang seperti itu, kata Syekh, anna man kanat hadhi haluhu hariun an yukhtama lahu bisu'il khatimah. Bahwa makna sabda Nabi tersebut bahwa orang yang melakukan dosa-dosa tersebut sangat dikhawatirkan dia mati su'ul khatimah, dia mati dalam keadaan kafir. Maka sangat dikhawatirkan orang yang terus-menerus minum khamar, orang yang memutuskan silaturahim, orang yang membenarkan sihir ataukah yang lainnya, yang Nabi katakan tidak akan masuk syurga, mereka sangat dikhawatirkan mati su'ul khatimah, berpindah dari keimanan yang tadinya hanya sekedar terus-menerus minum khamar, akhirnya berpindah menjadi kafir. Karena para ulama menyatakan al-ma'siyatu baridul kufur, maksiat itu adalah jembatan kekufuran. Tak sedikit ada orang yang berpindah dari tauhid ke syirik awalnya gara-gara maksiat, hawa nafsu. Naam. Berpindah dari Islam ke kekufuran karena hawa nafsu, nilai-nilai dunia. Maka maksud ancaman dalam nas-nas yang seperti itu adalah untuk orang yang sudah berpindah dari keimanan kepada kekafiran. Ya. Karena dosa-dosa yang ia lakukan tersebut, ya, memindahkan dia kepada kekufuran. Bukan karena dosa tersebut membuat dia murtad, tetapi sebab dosa tersebut, ya, akhirnya dia mati su'ul khatimah, dia dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat membatalkan Islamnya. Sebabnya dia jatuh ke dalam dosa-dosa pembatal tersebut karena melakukan dosa-dosa yang Nabi sebutkan ancaman seperti di atas. Nah, ini lima pemahaman yang menyimpang dalam hal ini adalah pemahaman Mu'tazilah dan Khawarij. Pemahaman yang kedua juga pemahaman yang salah, ya, yaitu yang menyatakan bahwa ini maksud adalah orang yang menghalalkannya. Ini juga pendapat yang salah, karena menghalalkan hukum Allah sekalipun dia tidak melakukannya, sesuatu yang Allah haramkan tetap sebuah kekufuran walaupun dia tidak melakukannya apabila dia telah mengetahuinya. Tiga pendapat yang berada di kalangan ulama sunnah, ya, dan yang paling tepatnya adalah pendapat yang keempat karena alasan yang telah kita simak dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di atas. Barakallahu fikum. Baik, ada hal yang ingin disampaikan teman-teman di Zoom? Kalau ada saya persilahkan, kalau tidak ada maka kita akhiri. Baik, di sini ada pertanyaan dari Aini Gorontalo. Barakallahu fik. Bismillah, Ustaz izin bertanya. Bagaimana cara membayar hutang puasa orang tua yang sudah meninggal? Dan apakah azab orang yang sudah meninggal akan habis? Apakah azab orang yang sudah meninggal akan habis dan mereka tetap masuk syurga? Baik, Berarti ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana membayar hutang puasa orang tua. Ini kita rinci terlebih dahulu. Yang pertama, hutang yang wajib karena nazar. Maka dilaksanakan puasa yang ia tinggalkan tersebut, puasa wajib yang dia tinggalkan tersebut karena nazar. Ya, ini yang pertama. Seperti hadis yang sahih dalam Bukhari Muslim, seorang wanita atau seorang sahabat datang kepada Nabi menyatakan ibunya punya hutang puasa dan murid yang lain disebutkan karena nazar. Apakah saya perlu membayarkan hutangnya tersebut? Maka Nabi menyatakan, bukankah jika ibumu punya hutang uang dengan orang lain, engkau akan membayarnya? Ia pun menjawab, iya. Maka beliau pun menyatakan, maka sungguh utang dia kepada Allah lebih layak, lebih tepat untuk kamu lunaskan. Ini yang pertama. Yang kedua, hutang puasa Ramadan. Maka ini dirinci, apabila dia meninggalkan puasa Ramadan tersebut tanpa uzur syar'i, maka tidak bisa dibayar. Ya, tidak bisa dibayar. Yang kedua, dia meninggalkannya karena uzur syar'i. Maka ini juga dirinci. Yang pertama, jika dia meninggalkannya karena uzur syar'i, yaitu faktor usia. Ya, faktor usia yang sudah tua, atau dia sakit dengan sebuah penyakit yang dikatakan oleh medis tidak akan sembuh lagi, maka membayar utang dia adalah dengan memberikan makan fidyah. Ya. Kepada jumlah miskin, kepada orang miskin dengan jumlah puasa yang ia tinggalkan. Jelas? Yang kedua adalah apabila dia meninggalkan puasa Ramadan tersebut dengan uzur syar'i, ya, selain sakit yang tidak akan sembuh lagi, bukan juga karena faktor usia, tetapi karena haid, karena nifas, ya, karena sakit dengan suatu sakit yang bisa sembuh lagi atau safar, ya, maka ini dibayar. Apakah hukumnya wajib? Jawabannya wallahu a'lam bishawab, tidak wajib. Kenapa? Karena Allah berfirman, wala tazuru waziratu wizra ukhra, suatu jiwa tidak akan membebani suatu dosa yang dilakukan oleh jiwa yang lain. Jelas? Namun perlu diperhatikan, ya, syarat wajib atau anjuran tersebut. Ini seringkali diingatkan oleh Syekhuna Faqih Yaman, Syekh Abdul Rahman Al-Adini rahimahullahu taala. Apabila ia setelah meninggalkan puasa melewati Ramadan, ya, dan dia telah melewati hari-hari sehat, hari-hari sudah hilang uzur tersebut untuk bisa berpuasa, tetapi dia tidak langsung membayarnya karena mungkin banyak faktor, karena atau dia ingin menundanya, nanti ajalah dua bulan sebelum Ramadan saya baru mengqadha itu, karena kan kewajiban mengqadha bulan Ramadan itu, puasa Ramadan yang ditinggalkan kan panjang sampai Ramadan berikutnya. Qadarullah, sebelum sampai, ya, dengan waktu tersebut dia telah meninggal dunia, maka inilah puasa yang dianjurkan bagi walinya untuk membayarnya. Adapun orang yang meninggal di tengah-tengah bulan Ramadan, ya, belum melewati bulan Ramadan, ya, maka tidak dianjurkan bagi walinya untuk menggantikan puasanya. Atau sudah melewati bulan Ramadan tetapi dia masih dalam kondisi tidak mampu berpuasa, juga tidak dianjurkan untuk menggantikan puasa keluarganya tersebut atau orang tuanya tersebut. Dipahamin ya? Tetapi yang dianjurkan adalah orang yang meninggalkan puasa dengan uzur rincian di atas tadi, kemudian selesai bulan Ramadan, satu bulan dia udah sehat, dia udah enggak haid, dia udah enggak nifas, dia udah enggak safar, tapi dan udah mampu membayarnya, tapi enggak langsung membayarnya, mungkin karena dia ingin menundanya bulan depan, ya, karena ada suatu kesibukan, kemudian mati. Nah, orang yang seperti inilah yang dianjurkan untuk dibayar puasanya seperti yang disebutkan oleh hadis di atas. Nah, dengan rincian di atas. Barakallahu fiik. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah azab orang yang sudah meninggal akan habis dan mereka tetap akan masuk syurga? Saya tidak paham dengan pertanyaan ini. Ada yang bisa bantu? Maksudnya bagaimana? Mohon maaf, Ibu. Ini boleh dengan audio, apa maksud Ibu dengan pertanyaan ini dengan tidak menghidupkan kamera? Silakan, Bu. Apa maksud pertanyaan Ibu ini? Apakah orang yang sudah meninggal akan habis? Hah? Akan habis apanya ini, Bu? Uang, harta, ya, dan mereka tetap akan masuk surga? Dan afwan, apakah orang yang azab orang yang sudah meninggal akan habis dan mereka tetap akan masuk surga? Azabnya akan habis. Maksudnya bagaimana, Bu? Boleh dirinci? Jelaskan maksudnya. Halo? Baik, ya mungkin beliau putus kontaknya walaupun masih terlihat namanya. Mungkin maksud beliau apakah azab di alam barzakh yang dirasakan oleh seorang mukmin atau mukminah karena dosa-dosanya itu dapat menyebabkan ia tidak lagi diazab di hari kiamat? Jawabannya wallahu a'lam bishawab. Memang para ulama menyebutkan di antara Syekh Al-Aiz Ibnu Abi Al-Aiz dalam syarah Aqidah At-Tahawiyah bahwa azab di alam barzakh bagi seorang mukmin dan mukminah itu akan meringankan azabnya di hari kiamat. Adapun dapat menghilangkan azab di hari kiamat di dalam neraka, maka saya belum pernah mendengar pernyataan yang seperti ini di kalangan para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fik. Yang anak pahami adalah seperti yang disebutkan oleh sebagian para ulama yang diantaranya adalah Ibnu Abi Al-Aiz dalam syarah Aqidah At-Tahawiyah bahwa akan meringankan. Barakallahu fik. Masih dari Ibu Aini, Ustaz, teman ana nitip pertanyaan. Apakah yang harus diutamakan menikahi wanita yang cantik namun baru belajar mengenal sunnah, atau wanita yang Allah lebihkan kesalehan dengan kecerdasannya namun cantiknya bisa biasa saja, Ustaz? Barakallahu fik. Baik. Petunjuk dalam ini adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, tunkahul mar'atu li'arba', wanita itu biasanya dinikahi karena empat hal. Lima liha, karena hartanya. Wali hasabiha, karena keturunannya, dari keturunan bangsawan, keluarga yang bagus, ya. Wali jamaliha, yang ketiga karena kecantikannya. Dan yang keempat, wali diniha, karena keagamaannya, nilai-nilai agama yang ada padanya, akidahnya yang lurus, ya, ahli ibadah dan akhlakul karimah. Kemudian Nabi menyatakan fadfar bidzatid din, maka utamakanlah yang kuat agamanya, walaupun kurang cantik, kurang kaya, bahkan tidak kaya, dan bukan dari keturunan yang bangsawan. Orang-orang Yahud dahulu, mereka mengutamakan kecantikan, ya, mengutamakan harta. Orang-orang Nasara mengutamakan kecantikan. Orang Arab mengutamakan keturunan yang bangsawan. Datang Islam menganjurkan kita untuk memperhatikan sisi cantik, sisi harta dan keturunannya, dan dari sisi agamanya. Akan tetapi sisi agamanya harus lebih diprioritaskan. Maka apabila ada dua wanita, mana Akhi Basrum, kok enggak hadir? Ya, ada. Nah, ya, Akhi Basrum. Apabila ada dua wanita, dua akhwat, kedua-duanya memiliki kecantikan yang sudah mencukupkan antum yang tinggal di Papua, ataukah selain antum, tetapi salah satunya jauh lebih cantik, yang satunya nilainya 76 udah cukup ya, Akhi Basrum, insyaallah. Yang satu lagi nilainya, nilai kecantikannya 9,5 nih, atau 8 ya, yeah. Tetapi yang kecantikannya 7 tadi, dan itu sudah cukup buat antum ya Akhi Abu Basrum, dia hafizah Al-Quran, ya, udah bisa baca kitab, bisa bahasa Arab, bagus bacaan Al-Qurannya, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, ya, lebih bagus daripada yang cantiknya lebih tinggi tadi, maka hendaknya yang diprioritaskan yang ini. Ini petunjuk Nabi, dan itu sebab keberkahan rumah tangganya. Karena orang yang menikahi orang yang tidak bagus agamanya dan tidak bagus akhlaknya, Nabi katakan takun fitnatun fil ardi wa fasadun harid, akan terjadi berbagai keganjalan, fitnah, kerusakan, ya, dan kehancuran. Baik, ya. Akan tetapi jika yang ia maksud ketika nazar, kalau saya munazar akhwat, Ustaz, yang saya tanyakan dulu cantiknya ataukah ilmunya, agamanya, jelas? Maka ada ucapan sebagian ulama menisbatkan kepada Imam Ahmad. Beliau katakan, tanyakan dulu dia cantik ataukah tidak. Jangan kamu tanyakan bagaimana agamanya, dia salihah ataukah bukan, tetapi tanyakan dulu dia cantik ataukah tidak. Ketika engkau mengetahui dia cantik, kemudian engkau nazar, maka engkau pelajari agamanya. Apabila agamanya tidak bagus, maka engkau menolaknya karena agamanya yang tidak bagus sekalipun ia cantik. Tapi jika engkau menanyakan kesolehannya terlebih dahulu, Kemudian diberitahukan kepadamu dia wanita yang salihah. Ya. Kemudian engkau nazar, kemudian engkau melihatnya tidak cantik, engkau pun akan menolaknya bukan karena agamanya yang kurang, tetapi karena ketidakcantikannya. Ya. Sehingga ya ada unsur kurang memperhatikan nilai-nilai agama. Jelas akhi Basrum? Barakallahu fik. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, bismillah Ustaz, bagaimana dengan orang yang menyatakan yang penting saya tidak melakukan syirik? Bagus. Sampai di sini bagus. Namun kurang bagus yang berikut ini. Namun dia melakukan dosa maksiat. Pertanyaannya, adakah di dunia ini yang tidak punya maksiat? Hah? Sungguh tidak ada. Ya. Para nabi saja tidak lepas dari kekeliruan yang dosa kecil, ya, tetapi mereka dijamin ampunan oleh Allah. Dibersihkan. Oleh karenanya Allah menyatakan liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Agar Allah mengampuni dosa-dosamu wahai Nabi Muhammad yang telah berlalu dan yang akan datang. Tapi dari dosa-dosa besar mereka dijaga oleh Allah Jalla wa Ala, dari dosa-dosa yang akan menghilangkan kehormatan mereka. Dia berkata demikian, namun dia melakukan dosa maksiat yang telah banyak sampai ia melakukan dosa terhadap makhluk lainnya. Apakah perbuatan dosa maksiat dia yang lakukan biasa disamakan besar dengan dosa syirik? Tentunya tidak. Selama dosa yang ia lakukan adalah dosa di bawah syirik, bukan dosa yang membatalkan Islam, maka masih masuk ke dalam keumuman janji Allah di dalam surat An-Nisa, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah akan memberikan ampunan, tidak akan memberikan ampunan kepada orang yang melakukan dosa syirik, akan tetapi Allah akan memberikan ampunan kepada orang-orang yang melakukan dosa-dosa di bawah syirik. Ya. Dan telah kita ketahui beberapa ayat dan hadis Nabi yang menerangkan keutamaan orang yang mati di atas tauhid dan tidak membawa dosa syirik sekalipun dia belum bertobat dari banyak dosa-dosa besar. Bahkan di antara akidah Ahlussunnah yang berbeda dengan akidah Khawarij adalah meyakini adanya syafaat Nabi SAW untuk para pelaku dosa-dosa besar dari umat beliau yang bertauhid, yang mati tidak membawa dosa syirik. Ini dari sisi akidah, ya. Akan tetapi dari sisi nasihat, maka janganlah seorang bermudah-mudahan dengan maksiat dengan alasan yang penting bukan syirik, yang penting bukan bid'ah. Kenapa? Karena siapa yang menjamin dia tidak akan diazab oleh Allah karena dosa tersebut? Sementara Nabi SAW telah menyebutkan seorang berada di dalam api neraka karena satu tali sendal yang dia curi dari harta ghanimah yang ia ikut perang ke dalamnya. Bagaimana mungkin seorang yang memiliki tauhid kepada Allah berkata demikian, sementara Nabi SAW bersabda, "Uzibat imra'atun fi hirratin amsakatha." Sungguh Allah mengazab seorang wanita karena seekor kucing yang ia ikat, yang ia tahan, dan tidak ia berikan makan dan minum sehingga mati. Dan mungkinkah seorang yang memiliki tauhid kepada Allah bermudah-mudahan dengan maksiat, sementara maksiat itu adalah bukti tidak ada kurangnya iman dia, kurangnya pengagungan dia kepada Allah Jalla wa'ala. Mungkinkah seorang akan bermudah-mudahan dengan dosa maksiat sedangkan ia telah mendengar sabda Nabi SAW, inna ahwana ahli nari azaban yawmal qiyamah la rajulun yub'ah tarijlihi jamratan fayagni minhuma dibaru. Azab yang paling ringan dalam neraka itu adalah diletakkannya dua bara api di bawah kaki seorang hamba, lantas meleleh dan mendidihlah otaknya sehingga ia mengira bahwa dirinya adalah penghuni neraka yang paling ringan siksaannya, wahwa asyaddu ma'adzaba, padahal dia adalah penghuni neraka yang paling keras siksaannya. Mungkinkah seorang yang memiliki tauhid kepada Allah akan bermudah-mudahan dengan maksiat dengan alasan keutamaan tauhid sementara ia telah mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim, amalan itu dengan penutupnya. Sedangkan ia telah mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap orang itu akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi matinya. Mungkinkah orang yang memiliki tauhid di hatinya bermudah-mudahan dengan maksiat kepada Allah dengan alasan tauhid, sementara ia tahu Allah Maha Melihat, Allah Maha Mendengar, dan Allah Maha Tahu? Nah, barakallahu fik. Baik, masih ada hal lain yang ingin disampaikan teman-teman di Zoom? Jika tidak ada, maka kita cukupkan. Nah, hendak ya Abu Basrum, Bang David, ataukah yang lainnya ada hal yang mau disampaikan? Kalau tidak ada, maka kita akhiri. Dikit, Ustaz. Dikit, boleh. Dikitnya semana? Segini? Tentang obat-obat aja, Ustaz. Baik, tentang obat-obat. Saya bukan dokter dan bukan herbalis. Ya, maksudnya ini kadang-kadang kita nggak tahu obat itu kadang mengandung alkohol atau tidak. Baik, ya, silakan, Bang David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Sekarang kita nggak tahu hukum minum obat. Kadang obat itu ada mengandung alkohol atau tidak. Ada yang mengatakan dokter ini mengandung alkohol. Sedangkan tadi banyak kita minum alkohol meskipun sedikit sama aja kita cipta berbanyak sama aja hukumnya sama haram. Jadi karena itu Ustaz. Baik, terkait minum obat yang terkadang kita ragukan ada alkoholnya ataukah tidak, maka hukum asal makanan dan minuman itu adalah kehalalan, maka dikuatkan sisi kehalalannya. Ya, apabila telah dipastikan suatu obat itu adalah mengandung alkohol, maka perlu dikaji. Karena yang saya ketahui akhir-akhir ini bahwa tidak semua alkohol itu memabukkan. Ya, ada alkohol dinamakan alkohol, ya tidak memabukkan. Ya. Maka kalau dia adalah alkohol yang tidak memabukkan, maka tidak dikategorikan khamar. Jelas? Ya, maka dia tidak dikategorikan khamar. Yang ketiga, para ulama menyebutkan rincian ketika menerangkan hadis Nabi, ma askara katsiruhu fa qaliluhu haram. Sesuatu yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya haram. Mereka menyatakan setetes khamar yang diminum dengan sendirinya tanpa dicampur yang lainnya memiliki hukum yang sama dengan khamar yang banyak. Akan tetapi apabila sedikit khamar tersebut dicampur dengan zat yang lain yang tidak memabukkan dengan selain khamar, maka hukumnya dirinci. Apabila hal tersebut dikonsumsi dengan jumlah yang banyak, diminum dengan jumlah yang banyak bisa memabukkan, maka kena hukumnya. Ya. Tapi kalau ya campuran khamar tersebut sedikit sehingga ketika seorang meminum makanan, obat atau minuman tersebut ya yang sudah tercampur dalamnya khamar yang jumlahnya sedikit sehingga dia melebur di dalamnya dan tidak memabukkan, maka hukumnya tidak menjadi haram. Jelas ya? Adapun hukumnya jika darurat ya, maka jumhur para ulama menyatakan tidak mengapa. Di antara yang menguatkan hal ini adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu pendapat jumhur para ulama, walaupun sebagian ulama menyatakan tidak ada hukum darurat di dalam pengobatan. Jelasnya, barakallahu fik, Allah hifadzak. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.